rindu di hati yang selama ini beta rasa. Gagal tumbuh ale di sini, sionyo ada kabar dar alinyo beta pung hati suta karua taga selalu ingabar alinyo di sini jauh jauh dar ale jauh pas kali mar selalu dekat di dalam hati cuno nae perkara cinta cio beta cinta lah kalau saya asal ale sabar, beta pasti balik. Moba ku dapat deng nona. Katong pun cinta, katong pun sayang, selalu ada di hati. Love you.